Pakaian adat Aceh biasanya dipakai oleh pengantin pria dan pengantin wanita pada prosesi pernikahan adat Aceh, di mana pengantin pria disebut dengan linto dan pengantin wanita disebut dengan darabaru. Aksesoris ini saya tempah berpedoman kepada buku yang telah ditulis oleh orang tua kami, yaitu Bapak Haji Harun Kecik Lemi, dan terus menginspirasi saya untuk mencintai dan melestarikan kenabah indatu ini. Karena mati anak mepat jerat, gado adat ho tanita. See you.